Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi nikmat-nikmat untuk ta'lim. Pada pembahasan kita melanjutkan hukum yang berkaitan dengan ahkamul janaiz. Namun sebelumnya kaum muslimin, ada hal yang perlu kami sampaikan bahwa pembahasan tentang sholat khusuf yang sudah kita baca dalam pertemuan telah lewat melalui kitab Mulakhasul Fikih ini pada halaman ke-204, ada di sana pembahasan yang kita telah baca bersama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda dalam hadis yang sahih, إِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَافْزَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ. Kalimat yang telah kita baca sedikit mengingatkan kembali tentang pelaksanaan ibadah salat khusuf. Nah, walaupun ini sudah berlalu, tetapi ini ilmu. Kalau itu benar, walhamdulillah. Jika itu ada kesalahan, maka kita tidak mulai lagi di masa yang akan datang. Mudah-mudahan kalau ada kesalahannya, kita minta maaf kepada Allah, beristighfar, dan kita bertaubat kepadanya. Ya. Disebutkan di sini oleh Syekh Shalih Fauzan, kitab Babu fi Ahkami Shalatil Khusuf. Hadisnya adalah hadis yang diriwayatkan Bukhari wa Muslim, muttafaqun alaih. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna asy-syamsa wal qamara ayatan min ayatillah, la yankasifani li mauti ahadin wa la li hayatihi." Faida ra'aitum dzalik, atau disebutkan dalam lafaz idza ra'aitum syai'an min dzalik fafza'u ila dzikrillah wa ila shalah. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua ayat di antara tanda-tanda kebesaran Allah azza wa jalla. Tidaklah keduanya yang kasifan, tenggelam atau bahasa lainnya terjadi gerhana, tertutupi, dikarenakan kematian seseorang. Terjadi gerhana berarti akan ada kematian, atau terjadi gerhana berarti akan ada hidupnya seorang yang akan menjadi besar pada dunia, akan menjadi tokoh. Bukan. Kejadian itu, kejadian dalam rangka tahwif, memberikan rasa takut kepada manusia. Bahwasanya matahari dan bulan tunduk di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala, sehingga terjadi yang namanya apa? Gerhana, gerhana matahari atau gerhana bulan. Itu semuanya murni Allah yang mengaturnya. Sebagai tanda bahwa semua yang ada di alam semesta ini, bumi, langit, bulan, matahari, tunduk di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena keterkaitan nasib seseorang akan matinya si fulan. Karena di waktu itu bersama dengan matinya putra beliau Ibrahim. Ya. Atau kejadian yang lainnya. Dianggap karena kematian seseorang atau karena lahirnya seseorang. Bukan. Faidha ra'aitum dzalik, apabila kalian melihat hal itu. Hal apa? Gerhana itu. Kalian melihat gerhana itu. Fafza'u ila salah, atau ila dzikrillah wa ila shalah, maka bersegeralah kalian untuk berzikir kepada Allah dan melakukan salat, salatul khusyuf. disebutkan dalam riwayat yang lainnya dengan bahasa hadil ayat allati yursilillahu la takunu limautin ahadin walilhayatihi. Tanda ini, tanda yakni apa? Gerhana matahari atau gerhana bulan yang Allah kirimkan kepada kalian ini, yang Allah munculkan di tengah-tengah kehidupan kalian ini. La takunu limauti ahadin, bukan karena matinya seseorang, atau juga bukan karena akan lahirnya orang yang akan menjadi tokoh besar, bukan. Walakin akan tetapi yukhawifullahu biha ibadahu, Allah subhanahu wa ta'ala menakut-nakuti, yakni memberikan rasa takut kepada hamba-hambanya dengan adanya gerhana tersebut. Bahwa makhluk sebesar itu di bawah pengaturan Allah azza wa jalla, tunduk. Allah yang mengatur mereka bisa hilang matahari itu dengan adanya apa? Khusyuk. Demikian pula bulan pun akan hilang, tidak muncul atau tidak nampak atau tertutupi dengan adanya yang menutupinya. Dan itu semua berjalan atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul melanjutkan ucapannya, فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَّا ذِكْرِ اللَّهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ. Apabila melihat sesuatu dari itu, maka hendaknya bersegeralah kalian. فَافْزَعُوا, artinya bersegera dalam keadaan kalian takut kepada Allah azza wa jal melihat kejadian yang besar itu. Ya, matahari tertutupi sehingga tidak nampak. Demikian pula bulan tertutupi sehingga tidak nampak. Rasa faza, rasa takut ada pada hati kita. Seandainya Allah runtuhkan matahari menimpa kita, apa yang terjadi? Hancur. Itu semua di bawah pengaturan Allah Azza wa Jal. Bisa kapan saja terjadinya itu atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Fafza'u. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga dengan ini kaum muslimin, terjadinya gerhana itu ada proses awal, total, dan akhir. Pembahasannya Syekh Shalih Fauzan melanjutkan, ini sudah kita baca dalam pertemuan telah lewat dulu, sudah agak lama. Kapan dimulainya salat? Kapan ya kaum muslimin? Waktu salat al-kusuf min ibtidail kusuf ila tajalli. Dimulainya salat itu dari tertutupnya matahari, kalau itu gerhana matahari, ya. Mulai dari gerhana itu sedikit demi sedikit mulai proses gerhana, tidak menunggu total, sedikit demi sedikit sampai kemudian total tertutup lingkaran matahari atau bulan itu, kemudian mulai menurun, ya, nampak kembali matahari atau bulan itu sampai hati yang jeli. Akhir dari waktunya adalah sampai matahari atau bulan itu nampak bulat kembali. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Qala syekh, beliau mengatakan fa idza ra'aitum, Syekh Shalih Fauzan di sini mengatakan jikalau kalian melihatnya, au syai'an min dzalik, atau kalian melihat sesuatu dari hal tersebut. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Sehingga disyariatkannya salat kusuf adalah ketika terjadi apa? Gerhana matahari, gerhana bulan, dan itu terlihat menakutkan. Yani itu adalah terlihat betul kejadian itu sebagai bentuk tahwif. Allah memberikan rasa takut kepada hamba-hambanya akan kejadian itu. Bagaimana kalau terjadi gerimis atau hujan lebat atau tertutup awan, mendung? Apakah tetap dilakukan hal itu ya kaum muslimin? Qaddar ma syaa fa'al. Syekh Shalih Fauzan tidak membahas tentang hal itu dalam kitab ini. Dalam kitab mulakhas. Beliau cuma menggaris atasi. Faida ra'aitum. Apabila kalian melihatnya, fasallu, maka salatlah kalian. Didapati di fatwa Syekh Ibn Uthaymin Muhammad Ibn Salih Uthaymin rahimahullah ta'ala. Ini fatwa yang sudah lama. Qadim beliau menjawab ini. Ketika ditanyakan kepada Syekh Shalih Fauzan, mal hukmu, apa hukumnya? Law kanati syamsu alaiha ghamamun wa nushra fi suhuf qabla dhalika bi annahu sawfa yahsul kusuf biidnillahi ta'ala fi saatin kada wa kada fal tusalla salatul kusuf aw lam yura walau lam yura. Pertanyaannya adalah apa hukum salat gerhana matahari tatkala kondisi yang ada mendung? Laukad syams alaih ghamam, matahari tertutup awan, itu bahasa kitanya. Dan telah tersebar di berita-berita bahwa akan terjadi gerhana matahari dengan izin Allah di hari ini di jam-jam sekian. Apakah tetap dilakukan salat kusuf dalam keadaan matahari tertutup oleh mendung? Fajaba Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan la yajuz. Tidak boleh dilakukan. La yajuz. Ayusali i'timadan ala ma yunshar fil jara'id. Tidak boleh dilakukan salat gerhana hanya semata bersandarkan pada berita yang tersebar pada majalah atau koran atau surat kabar. Au yadhkur ba'dul falakiyyin, atau disebut oleh sebagian ahli falak. Idza kana fi sama', Syekh melanjutkan ucapannya dengan diperjelas kembali oleh beliau. Apabila matahari apabila langit secara umum, matahari atau bulan, idza kana fi sama'u ghaiman wa lam yura al-kusuf. Apabila matahari atau apabila langit tertutupi mendung dan tidak terlihat gerhana, maka tidak dilakukan salat. Alasan dari Syekh, hujahnya beliau, hadis yang kita baca, li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam 'allaqal hukma birru'yah, karena Rasul mengkaitkan pelaksanaan salat kusuf adalah dengan ar-ru'yah, melihat. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan dalam hadis, fa idza ra'aitumuhuma, Syekh membawakan dengan lafaz ini, apabila kalian melihat keduanya, yakni matahari, gerhana matahari terkaran bulan, fafza'u ila salah, maka bersegeralah kalian untuk salat. Wa minal jaizi annallaha ta'ala yakhfa atau yukhfi hadzal kusufa an qaumin duna akharin li hikmatin yuriduha. Dan termasuk hal yang diperbolehkan tentunya, kata beliau, hal yang boleh bagi Allah Azza wa Jalla. Untuk apa? Menampakkan kusuf pada sebagian negeri atau sebagian belahan negeri. Dan kadangkala Allah pula yukhfi, menyembunyikan kusuf pada sebagian kaum yang lainnya. Ya. Li hikmatin yuriduha. Dikarenakan ada hikmah yang Allah kehendaki. Ini dari fatwa Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dalam kitab beliau, Majmu' Al-Fatawanya beliau, Syekh Ibn Taimiyah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an. Ada pertanyaan berikutnya. Apakah ru'yah al-hilal sama dengan ru'yatul kusuf? Sehingga apabila pemerintah sudah mengumumkan akan terjadi kusuf, berarti rakyatnya harus melakukannya? Hadza huwa as-su'al tsani. Jawaban pertanyaan kedua ini. Hadirin kaum muslimin, al-jawab ini berbeda. Kalau hilal, hilal ya kaum muslimin, tanggal 1 Ramadan, apakah semua orang bisa melihat? Nah, tidak. Itu hanya detik-detik tertentu, waktu-waktu tertentu, saat-saat tertentu, tenggelamnya apa berbedanya dari Sya'ban ke Ramadan. Masuknya waktu maghrib, terlihatnya hilal. Hilal itu bukan qamar. Qamar itu ketika nampak tanggal 2, 3, 4, atau 3 ke atas. Itu hilal. Itu sangat sedikit sekali. Hilal ini kaum muslimin, tatkala ada satu saja di antara penduduk sebuah negeri, kemudian dia memberikan persaksian, sebagaimana Ibnu Umar, ra'aitul hilala fa akhbartu an-nabiyya, aku melihat hilal dan aku beritahukan kepada Nabi. Maka Nabi memerintahkan kepada umat semuanya untuk berpuasa atas ru'yahnya siapa? Ibnu Umar. Satu orang disumpah, maka sebagai landasan puasanya satu negeri tersebut di bawah bimbingan penguasa yang sah. Ini hilal. Karena tidak memungkinkan semua orang bisa melihatnya. Adapun kusuf wa kaum muslimin, gerhana. Bisa lihat semuanya? Bisa lihat semuanya? Bisa kaum muslimin, itu terjadi. Bulan dalam keadaan bulat. Matahari juga dalam keadaan bulat. Di siang bolong, bahkan siang sudah bolong lagi, Pak. Lebih nampak lagi berarti kalau ada bolongnya. Ya. Mudah sekali dilihat. Maka Rasul mengatakan, "Fa'idha ra'aitum," apabila kalian melihatnya, bukan salah seorang di antara kalian. Bukan salah seorang di antara kalian melihatnya. Syai' min dzalik, kejadian adanya gerhana. Maka baru dilakukan hal tersebut. Juga kaitannya adalah kalau ru'yatul hilal wa kaum muslimin, ini penentuan tanggal 1 Hijriah Ramadan. Penanggalan Ramadan berkaitan dengan waktu awal puasa dan waktu akhir puasa. Adapun kusuf tidak ada berkaitan dengan tentu pada bulan Syaban terjadinya kusuf atau terjadinya gerhana pada bulan Ramadan. Ada bulan tidak ada kaitannya dengan itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu kalau kalian melihatnya barulah kalian melakukan salat sehingga dilaksanakan salat kusuf karena ru'yah bukan karena hitung-hitungan ilmu hisab. Bisa dipahami hadirin? Walhamdulillah kaum muslimin, ini ilmu bagi kita. Ilmu bagi kita fatwa dari Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Uthaymin. Pertanyaannya adalah yang masih perlu dibahas. Kalau seandainya ada yang melihat, kemudian hilang lagi. Ya, ada yang memberitahukan, ada yang lihat di wilayah Cilacap. Ada yang lihat, hadirin? Semalam? Mendung. Ya, mendung. Qadar Masyafal, ada yang menyatakan melihat, tetapi apakah itu mu'tabar bisa teranggap sebagai pijakan hukum? Wallahu alam. Tapi kembali kepada fatwa para ulama bahwasanya kusuf gerhana, salat gerhana itu dilakukan idza ra'aitumu, apabila kalian melihatnya dalam keadaan nampak, sehingga muncul adanya tahwif. Mungkin di negeri lain atau di belahan bumi lain atau di bagian Indonesia tempat lain terjadi. Ada di negeri kita yang melihatnya? Ada ya, beritanya ada. Di daerah Sumatera ya. Karena kurang mengikuti ini, karena ada kesibukan yang lainnya. Ada. Maka di belahan daerah yang melihatnya, dia terkena hadis ini. Idza ra'aitumuhuma, apabila melihat keduanya, salah satu di antara kusuf ini, fabzi'u lis-shalah. Maka segera kalah salat. Bisa difahami hadirin, ini ilmu bagi kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa yang telah kita lakukan kemarin untuk hadirin di sini salat, mudah-mudahan tidak sebagai bentuk pelanggaran syariat karena kita terlambat mengetahui fatwa ini atau belum sampai kepadanya kita ilmu yang menyatakan tentang hal ini, atau mungkin saya juga salah yang mengucapkannya di sini. Wallahu alam. Mudah-mudahan di masa yang akan datang kita akan lebih lagi meneliti kembali tentang permasalahan-permasalahan yang akan kita lakukan. Wallahu alam bissawab. Bisa difahami hadirin? Sehingga kalau antum mendapati di beberapa tempat kok tidak dilakukan sholat, di tempat kami tidak dilakukan sholat. Karena kita tidak melihat. Walaupun pemerintah menyatakan di jam sekian jam sekian, tetapi ini berbeda hanya dengan ru'yatul hilal. Begitu. Bisa difahami hadirin? Alhamdulillah. Itu mimma indi syai' min al-'ilm. Itu yang saya ketahui dari ilmu. Ya, jika kalau ada yang mengetahui lebih dari itu, alhamdulillah. Mungkin ada ilmu fatwa yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, jika kalau itu sebuah kesalahan yang kita lakukan, kita beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla dan kita bertobat kepadanya, semoga diampuni dan tidak seorang pun yang menginginkan melakukan sebuah kesalahan. Tidak seorang pun yang bersengaja-sengaja menginginkan sebuah apa? Kesalahan. Tidak. Ya. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang apa? Tawwabun, yang segera beristighfar dan bertobat. Ketika salah, katakan salah. Ahlu sunnah seperti itu. Ya, takallam berbicara tentang apa? Nas, dan juga berbicara tentang dirinya sendiri. Ya, takallam al-nas. Kita kembali kepada pembahasan kita fi ahkamil janaiz, hukum jenazah. Sampai pada pembahasan ketika orang telah mati. Qala Syekh Shalalah Fauzan disebutkan di sini, wa yastahabbu al-isra'u bi tanfidhi wasiyatihi, dan disunnahkan untuk disegerakan pelaksanaan wasiatnya terlebih dulu sebelum apa? Utangnya. Ya. Ini sesuai dengan ayat. Ya, sesuai dengan ayat min ba'di wasiatin tusi biha aw dain. Harta itu diwariskan kepada ahli waris ketika dilaksanakan wasiat dan dikerjakan setelahnya dain. Wasiatan tusi biha, wasiat dulu disebutkan Allah Azza wa Jalla. Baru kemudian urusan apa? Dain, utang piutang. Baru kemudian harta tersebut diwariskan. Qala Syibli sebutkan di sini alasannya, lima fi min ta'jilil ajr. Dikarenakan dengan dilaksanakan wasiat, tentunya wasiat yang sesuai dengan syar'i, di sini terdapat penyegeraan pahala bagi sang mayit. Wasiat wakaf mamanya, dia punya tanah banyak, kemudian dia berwasiat mewakafkan sebidang tanah. Segera laksanakan itu agar supaya pahalanya mengalir, ya, bagi si mayit tersebut dengan segera, karena dia membutuhkannya. Ada wasiat apa? Laksanakan wasiat. Juga waqad qaddamahu Allah taala fi dzikri 'ala ad-dain. Juga Allah sebutkan dalam penyebutan dalam Al-Qur'an, wasiat lebih dahulu penyebutannya daripada hutang. Ya, daripada apa? Hutang, ihtimaman bi sya'niha. Ini menunjukkan apa? Bersungguh-sungguh dalam memperhatikan urusan wasiat. Disebutkan lebih dulu daripada ad-dain. Bukan berarti dainnya tidak dibayar. Nanti akan ada sebuah pembahasan dari Syekh Shalalah Fauzan. Bagaimana kalau orang itu miskin? Miskin, fakir. Tetapi kita yakin dia punya kesungguhan dalam membayar. Bagaimana itu? Kita lanjutkan pembahasannya. Qala Syibli mengatakan, وَيَجِبُ الْإِسْرَى بِقَدَئِ دِيُّنِهِ. Setelah wasiatnya selesai, maka diwajibkan pula untuk dipercepat apa? Pembayaran utang piutangnya. Utang-utangnya, bukan utang piutang. Utang-utangnya. Utang dengan piutang beda apa ya? Utang. Dia berutang kepada siapa? Duyun. Ya, selesaikan itu dengan cepat. Ya, selesaikan itu dengan cepat. Apabila dilaksanakan sebelum pemakaman, fadha khair. Ini yang terbaik. Ada yang menanggung. Karena disebutkan nanti, dalam pada pembahasan sholat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau menyolati seseorang yang dia memiliki apa? Tanggungan utang. Sehingga pembayaran atau pelunasan atau penanggungan. Saya yang menanggungnya Rasulullah. Maka berlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyolati jenazah tersebut. Ya, ini disegerakan seperti itu. Lah bagaimana kalau seadanya utangnya belum ada yang menanggung atau belum dibayar, apakah tidak disolati? Ya disolati. Sebagaimana Nabi memberikan kesempatan atau memerintahkan kepada sahabat yang lain untuk apa? Menyolatinya walaupun dia memiliki apa? Hutang, karena dia muslim, haknya secara muslim disolati. Termasuk fardu apa? Kifayah. Fardu kifayah. Salat itu. Saungkanat. Sekarang yang namanya utang ada dua jenis. Utang ada dua jenis. Saungkanat lillahi ta'ala min zakatin, hajjin, au nadari, ta'atin, au kafaratin. Sama saja. Apakah utang itu berkaitan dengan hak Allah Azza wa Jal? Seperti dia belum membayar zakat. Perhatikan ini, kadangkala terlupakan. Dia orang kaya, dia punya harta. Meninggal dunia. Belum dia zakati. Di tahun itu dia belum zakati. Padahal mungkin sudah sampai nisab otomatis. Orang kaya, Pak. Sudah sampai haul. Bermanya. dia lupa belum membayarkannya, atau dia pas mau membayarkannya meninggal dunia sebelum. Mungkin dia putarannya Ramadan bamanya. Setiap Ramadan dia akan berzakat. Di bulan Syaban, akhir-akhir Syaban mendekati Ramadan, meninggal dunia. Atau mungkin sudah masuk Ramadan, cuman kesibukan dagang menyebabkan dia terundur. Ah, nanti aja, mati dia. Maka bagi ahli warisnya, orang yang mengerti tentang hal ini, dia harus bayarkan zakat itu, dain termasuk. Zakat termasuk utang, utangnya dia kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itu adalah kewajiban. Kewajiban. Kemudian, atau haji. Haji kaum muslimin. Haji termasuk dain. Disebutkan Syaikh Shalih Fauzan, haji itu termasuk utang. Misal seorang yang sudah mampu haji, tetapi dia belum haji. Ya? Maka kaum muslimin perhatikan, ini termasuk utang. Bagaimana caranya? Sebutkan, afa'abdi anha, apakah boleh aku membayarkan utang, atau apakah boleh aku ahujj anha, aku berhaji atasnya? Naam, hujj anha. Berhajilah engkau terhadap orang tua yang sudah meninggal dunia. Apalagi kalau sudah ada kemampuan, Allah takdirkan mati mendadak. Hah? Kalau seandainya dia sakit, dia berarti belum mampu. Secara finansial mampu, tetapi secara fisik tidak mampu. Ternyata dia Allah takdirkan mampu ini, mampu itu. Nah, sudah waktunya dia berangkat, ternyata qadarul syafal meninggal dunia. Ini dain termasuk. Nah, Syekh memasukkan dalam dain. Kalau di negeri kita umpamanya, dia berangkat tahun 2025. Sudah daftar ini. Sudah ngantri sekian tahun. Mati ternyata. Bagaimana kasus ini? Hah? Bisa terjadi tidak, Pak? Oh, banyak sekali malah. Mati. Hajinya nang dina kuburan apa, Pak? Ya, enggak. Hal ini kaum muslimin, para ulama menyebutkan yang ana tahu, bahwa termasuk di antara istitoah, termasuk di antara kemampuan seorang untuk haji, man istata'a ilaihi sabila. Haji itu wajib bagi orang yang apa? Mampu melakukan perjalanan. Termasuk di dalamnya adalah dia mampu berjalan menuju Mekah dengan tenang. Seandainya sekarang ini mampu, hari ini mampu dia berangkat, hari ini haji. Tetapi ada negeri yang sedang perang dan mengerikan, pesawat yang melintas di atasnya ditembak. Apalagi sudah terjadi. Maka ini pun sebagai penghalang dia untuk tidak berangkat haji. Karena apa? Tidak mampu dalam melakukan apa? Perjalanan. Ya, momennya itu mengatakan, ya melaku baik, mana melaku? Ketul Mekah mereka melaku. Ngawur kadang jawabannya. Gak mampu. Ya. Termasuk dalam hal ini, sudah ngantri sekian tahun, dia tidak mampu di tahun 2020 mati dia. Dia gak mampu, karena memang tidak ada waktu. Tidak ada waktunya bagi dia karena ngantri. Negeri ini memiliki antrian yang panjang. Dia belum mampu. Bisa difahami hadirin? Kalau seandainya dibadalkan bagaimana? Hadza hasan. Ini baik. Ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ummi iftitilat, ibuku meninggal dunia." Kalau seandainya aku tanyakan kepada dia, "Apakah ibu ingin haji?" Malah na'am, ya. Tentunya dia ingin menginginkan haji. "Afab bi'anha, bolehkah aku mengqadha untuknya? Bolehkah aku untuk menghajikannya?" Yani haji badan. Boleh. Haji anha. Ini dia. Haji ialah. Untuknya bahkan ini termasuk. Yang termasuk menyebutkan haji itu termasuk dain. Ya, Nabi mengatakan. Awalaysa. Bukankah kalau orang tuanya memiliki hutang. Bukankah wajib melunasinya? Kalau kadzalika demikian juga dengan ibadah haji ini. Ini jika memang memiliki apa? Kemampuan. Termasuk di sini ada nadar. Seorang bernadar, sebelum melaksanakan nadar dia mati. Ini pun termasuk utang. Atau kafarah. Dia belum membayar kafarah, kafaratul yamin, atau kafarah yang lainnya. Ya. Ini termasuk dain. Dan tentunya dibahas pada tempatnya. Au kanat duyun li adami. Atau yang kedua, utang piutang yang berkaitan dengan hak-hak Bani Adam. utang-piutang yang berkaitan dengan hak-hak Bani Adam. Seperti qardil amanat, mengembalikan amanah, titipan. Amanah, wahai kaum muslimin, disebutkan al-amanatu dainun. Amanah itu adalah utang. Anda dititipi sebuah titipan. Anda menyanggupi, maka itu adalah janji Anda yang harus dipenuhi sesuai dengan yang diinginkan oleh sang yang menitipkan amanah tersebut. Utang, Pak. Titip omong. Ini termasuk utang. Ya, nanti saya sampaikan pesanmu. Ya, kadangkala titip omong tambah. Kalau titip uang apa? Kurang. Ya, tidak amanah berarti. Amanah sesuai dengan apa yang diperintahkan. Wal ghusub wal ariyah. Sa'un awsa bidalika aw lam yusi bihi. Utang-utang. Ya. Tanggungan-tanggungan. Yang berkaitan dengan hak-hak Bani Adam. Ini semuanya wajib dipercepat pelaksanaannya. Jika lo bisa dibayarkan, dibayarkan. Kalau tidak, ada yang menanggung. Ya, ada yang menanggung utangnya orang tersebut. Baik dia berwasiat atau dia tidak berwasiat. Tetap harus diselesaikan. Bisa difahami hadirin? Ya, kadang orang meninggal dunia, lupa dia. Belum menulis surat wasiat. Atau belum menulis tanggungan-tanggungan dia. Hukuk Bani Adam berkaitan dengan manusia. Saya ada tanggungan begini. Seperti ini disebutkan. Mati mendadak. Tabrakan atau mungkin jantungnya berhenti mendadak atau yang lain. Kalau orang mati itu pasti gagal jantung. Ya tidak, Pak? Iya pasti, Pak. Kalau dia mati, jantungnya masih hidup, ya. Hadirin kaum muslimin, ini semuanya disebutkan dalam hadis. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi. Jiwa seorang mu'min itu tergantung dengan utang-utangnya. Hatta yakdi'an. Sampai dilunasi utang-utangnya itu. Bahkan ekonomi muslimin. Utang itu ekonomi muslimin. Menghalangi seorang mujahidin fi sabilillah untuk masuk dalam al-jannah. Seorang bertanya kepada Nabi. In kutiltu. Jikalau aku terbunuh. Fi sabilillah fa'ayna ana. Maka di manakah aku? Qala Rasul jawab. Fil jannah. Atau kamu kal. Fil jannah. Di surga. Ditanya lagi. Sampai 2 atau 3 kali. Pada yang ketiga kalinya. Illa dain. Kecuali kalau kamu punya utang. Kamu terhenti di kintoroh. Tidak segera kau bisa masuk dalam al-jannah. Terhalangi untuk masuk dalam al-jannah. Dikarenakan perkara apa? Ad-dain. Utang. Bisa difahami hadirin. Ya, ini mengerikannya yang seperti itu. Harus diperhatikan. Rahu Ahmadu Tirmidhi wa hasanahu. Ay mutalabatu bima alihi minal mu'min minal daini mahbusah. Maksud hadis ini adalah. Orang yang dituntut berkaitan dengan utang-utang. Maka dia akan mahbusah. Apa itu mahbusah? Tertahan. Untuk bisa masuk dalam al jannah ففي هذا الحديث ففي هذا الحث على الاسراع في قضاء الدين عن الميت. Di dalam hal ini terdapat dorongan agar menyegerakan dilaksanakan pembayaran utang atas mayit, paling tidaknya ada yang menanggungnya. وهذا في من له مال. Ini berkaitan, kata Syih, orang yang memiliki harta. Bagaimana kalau dia miskin? Fakir, meninggal dunia. Lahu duyun, dia memiliki utang. Kala Syih Salaf Fauzan beliau mengatakan, wa man la mala lahu. Barang siapa yang tidak memiliki harta, ya, wa mata aziman ala al-qadha, dan ternyata dia mati dalam keadaan meninggalkan hutang, Tetapi diketahui dengan pasti dia seorang yang sungguh-sungguh, serius. Aziman berazam. Betul-betul dia sungguh-sungguh untuk melunasi utang-utangnya. Tetapi sebelum dia membayar utang-utangnya, mati dia. Ya, mati dia. Faqad warada fil ahadith ma yadul ala anna Allah yaqti an. Sungguh telah tersebut dalam beberapa hadith. Oh Allah subhanahu wa ta'ala yang akan membayar utang-utangnya. Dan Allah maha tahu siapa yang seperti itu kondisinya. Dan siapa yang pura-pura. Maksudnya begini pak. Saya itu ya sebenarnya kepengen bayar nih. Nah orang bayar-bayar. Ngomong antok lah. Allah maha tahu ya kaum muslimin. Jangan sembarangan. Hukum asalnya dan membahayakan. Bahkan pada nantinya kaum muslimin, utang-utang itu bisa menghabiskan pahala kita. Ya. Hadis yang berkaitan dengan ini yang sangat terkenal, adadruna mal muflis, tahukah kalian siapakah yang bangkrut? Siapa pak yang bangkrut pak? Alladzi ya'ti, itu orang yang datang nanti di yaumil qiyamah. Membawa ibadah salat, ibadah zakat, ibadah ini, ibadah itu, ibadah yang banyak. Wiyati qad satama hada, satama hada, wa qad fahada, wa safaqatama hada, wa akhadama hada. Namun dia datang juga, di samping pahalanya banyak, dia juga banyak dosanya dengan Bani Adam. Dia pernah mencela ini, menghina ini, menyakiti hati ini, mengambil harta orang lain tanpa izin dia punya ini. Jadi antaranya adalah duyun, utang piutang. Hada kaum muslimin tanggungan terhadap orang lain. Maka kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, fa'ukhidhu min hasanatihi. Cara pengadilan besok di akhirat yang berkaitan dengan hak-hak Bani Adam adalah diambil kebaikan dia, pahala salatnya, pahala zakatnya, pahala puasanya, pahala-pahala yang banyak diberikan kepada mereka-mereka yang dia berkaitan dengan dosa-dosa Bani Adam. Hatta yakdi, hatta intaha, hatta tah kata Nabi sampai habis hasanatuh kebaikannya, walam yakdi ma'alih, namun belum selesai urusan dia dengan Bani Adam. Pahalanya habis, ludes, selesai pahalanya, namun tanggungan dia, kesalahan-kesalahan dia, dosa-dosa dia kepada Bani Adam, ini apa? Masih ada. Fa'ukhidat min syai'atihim faturih alaih. Maka pengadilan berikutnya adalah diambillah dosa-dosa orang yang didzalimi oleh dia. Diambil dosa-dosanya, diberikan kepada dia tadi yang sudah nol pahalanya. Faturih finnar. Maka dia pun dilemparkan ke dalam neraka. Dengan sebab itu. Ini bangkrut. Modal entek. Entek umah, entek sawah, entek karangan. Ya, wis entek-entekan lebu neraka menimpa. Melas teman. Karena itu kaum muslimin, hukuk Bani Adam tidak jadi perhatikan. Di antaranya adalah ad-duyun dain. Bisa difahami hadirin? Mungkin ada pertanyaan sebelum kita menjak pada pembahasan berikutnya. Pembahasan berikutnya adalah tentang taghsilul mayyit. Memandikan mayat. Tidak ada? Walhamdulillah. Kita lanjutkan sedikit sampai adanya apa? Wa min ahkamil janazah wujub taghsil mayyit. Di antara hukum-hukum jenazah adalah kewajiban memandikan mayit. Ini fardu kifayah. Kalau ada jenazah muslim atau muslimah tidak ada yang memandikannya dan mengkafaninya, ya, menyolatinya dikarenakan beda partai, ini dosa pak. Beda partai pernah terjadi? Atau beda yang seperti itu pak. Ya, ini dosa semuanya. Tidak boleh seperti itu. Hak Bani Adam muslim, maka wajib dimandikan jenazahnya, dikafani dan disolat, dikuburkan di kalangan kaum muslimin. Ya. Qala syaikh, wa min ahkamil jenazah wujubu taghsilil mayyit. Dan di antara hukum-hukum jenazah adalah kewajiban memandikan mayit. Alaman ilma bihi atau alaman alima bihi wa amkanahu taghsiluh. Bagi orang yang memiliki ilmu. Ilmu cara memandikan jenazah. Ya, dan memungkinkan bagi dia untuk memandikannya. Jadi titik beratnya pemandian jenazah ini adalah. Memang ada urutannya, Pak. Ada urutannya. Saya akan menyebutkan urutannya. Sama orang yang diwasiatkan. Mamanya dia mengatakan, saya kalau mati si fulan, saya wasiatkan untuk memandikan. Nah, dia apalagi pernah ngomong ke antum mamanya. Tolong kalau nanti saya mati, kamu yang saya tunjuk sebagai orang yang memandikan jasadku. Ini wasiat. Wasiat ini wajib ditunaikan. Karena wasiat. Tetapi kembali kepada hukum asal wa ikhwan muslimin. Hukum asalnya apa? Yang memandikan jenazah harus di atas ilmu. Jika yang diwasiati orang yang jahil, tidak tahu cara memandikannya, malah wedi pak. Ya, nak tersirip, ya yang kongko. Tok adisina aku. Bahasa mati wedi pak. Ya. Cemen. Orang ini yang mundur. Sudah enggak tahu ilmunya, dia takut, dia khawatirkan tidak sempurna. Ya, ada aturan-aturannya. Maka walaupun dia orangnya ditunjuk oleh si mayit ketika masih hidupnya, dia tidak diwajibkan. Mundur kamu. Kemudian bapaknya, atau kakeknya, atau saudaranya, atau anaknya, atau istrinya, atau suaminya. Ini urutannya. Itu jikalau mereka punya ilmu. Jikalau mereka tidak punya ilmu, maka kembali kepada hukum asal. Ini adalah bentuk ibadah. Hak seorang yang meninggal dunia dimandikan sesuai dengan syar'i. Kembali. Ini bapaknya bisa mandikan? Tidak, saya tidak punya ilmunya. Kakeknya? Tidak. Saudara laki-lakinya? Tidak. Ini jenazah laki-lakimu. Anaknya? Tidak. Istrinya? Apa lagi? Nangis-nangis. Tidak kuat momennya. Itu sebuah kesalahan. Termasuk apa? Niyah. Cari lagi. Enggak deh, sudah. Yang punya ilmu. Dia maju ke depan. Dia memandikannya. Berapa orang? Tidak ada batasannya. Cuma tetap harus menutup rahasia. Ya, tidak harus cuma satu atau dua atau tiga. Ya, tetapi secara apa? Secara mencukupi beberapa orangnya. Disebutkan di sini beliau qala fil ladina qasadtuhu rahilatuhu ighsiluhu bima'in wasidrin. Muttafaqun alaihi. Sebagaimana Nabi sallallahu wasallam menyebutkan dalam hadisnya, mandikanlah dia dengan air dan menggunakan daun bidara. Muttafaqun alaihi. Ini nas yang menunjukkan apa? Diwajibkannya memandikan jenazah. Nabi mengharuskan kepada para sahabat yang masih hidup memandikan jenazah tersebut. Ya. Wa qad tawatarat taghsil mayti fil Islam qawlan wa amalan. Dan sungguh telah mutawatir. Sungguh telah apa? Mutawatir. Satu menit lagi. Ya. Wa qad tawatarat taghsil mayt. Sungguh telah mutawatir. Bukan hadis yang hanya satu dua. Sahabat banyak yang meninggal. Sehingga kejadian memandikan jenazah itu berulang kali. Berulang kali. Sehingga tentang hadis yang berkaitan memandikan jenazah, ini hadis yang mutawatir dalam Islam, baik itu lafadznya Nabi atau perbuatan Nabi dan para sahabat di masa Nabi masih hidup. Ini sebagai dasarnya. Insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.